Iki jenenge sunnah rasul. Nang kowe utekem nek krungu sunnah rasul terus malam Jumat ngono to. Aku jeh jembrenane wong ngono kuwi. Iki perlu tak luruskan iki. Wong dok gawe status sunnah rasul wi malam Jumat terus ngonoan ngono kuwi to. Dosa kowe nek sunnah rasul mbok arahno nang kono kuwi pemikiran pemahaman sunnah rasul terus mbok arahno pengertian sing ngonoan ngono kuwi. Dosa gedhe kowe. Rungokno, sunnah wi kelakuan rasul iki Kanjeng Nabi. Berarti sunnah rasul wi kelakuane Kanjeng Nabi. Salat di awal waktu sunnah rasul. Rungokno kowe. Ape apa-apa maca bismillah sunnah rasul. Ngelakoni api mendahulukan yang kanan sunnah rasul. Api apa-apa ndonga sunnah rasul. Wih, orang kok malam Jumat ngono aneh dosa ya. Wih, ini disebar ya nonggone medsos instruksi dari Anwar Zahid. Lu tenanan kowe, tak kandani sunnah iki kelakuan. Bisa jadi ucapan, bisa jadi perbuatan, bisa jadi ketetapan dari Rasulullah. Halo. Nah, sunnah iki kelakuan Rasul iki Kanjeng Nabi, berarti sunnah Rasul iki kelakuane Kanjeng Nabi. Oh, jimbren wong-wong ya. Apa wae iki sing sunnah harian satu? Tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah karena itu akan mengantarmu sampai pada kedudukan yang terpuji. Kula yakin sumber jogi nggone santri tiap malam Jumat wage mawon Yai Hasyim yang duwe rutinan no kene kok. Kula yakin nih sing rawuh no kene wong Sumberjo wis ahli tangi dalu nggih napa nggih? Ahli tangi dalu nggih napa nggih? Wah apa? Nguyah. Jujur, wah apa? Nguyah, bar nguyah. Turune ya Allah, wong Sumberjo ki ayu-ayu tapi ra ono sing cewek. Lha bar nguyah turune kok. Rupane mayu kepet. Bernguyoh yo cewok, lenes bar cewok lagek. Ora katokan berarti. Iki waya udan-udanan akeh orang-orang modal kok. Ya sing urut to ngomongi sing urut. Ya bernguyoh cewok, bar cewok katokan neh terus wudu. Nang salat-salat dalu ngono lho Bapak Ibu, najan rong rakaat, syukur iso tahajud 8 rakaat tambah witir 3 rakaat. Sing istiqomah. Itu enggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Berarti penting banget. Jo kaget Kanjeng Nabi didadekno afdalul khalqi ajmain, paling utama-utamane kabeh makhluk. Kalau sampean pengen kecipratan kemuliaane, ayo latihan. Dikulinakno. Abot-abot dipeksa. Salat dalu. Halo. Halo. Lho merengeti Maulid Nabi niku yo berupaya untuk meneladani, nyontoh kelakuane Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes ngono, pokoke salat dalu. Ciri orang sholih sholihah itu istiqomah lek salat dalu. Bu. Bu. Bapake lek ndablek turune ya sampeyan sing gugah. Bapak yang ngono, lek sing wedok ndablek turune ya sampeyan sing gugah. Akhire kok gugah-gugahan. Wong wedok kok jak wudu aras-arasan, Pak, nek perlu digendong. Pokoknya bojomu gak lemu-lemu. Wes nomor loro. Jangan tinggalkan masjid terutama di waktu subuh. Sebelum melangkah kemana-mana, langkahkan dulu kaki kita ke masjid karena masjid itu pusat keberkahan. Kenapa masjid? Karena masjid itu pusat keberkahan. Kanjeng Nabi ngendika api-apike panggonan ten donya iki masjid, elek-eleke panggonan ten donya iki pasar. Ayo nyaut, gak nyaut tinggal mulih. Api-apike panggonan ten donya iki apa? Elek-eleke panggonan ten donya iki apa? Ha nah, pengen niteni wong apik apa wong elek gampang. Ana wong nang sregep sapa masjid tandane wong apik kecuali ngene-ngene iki sapa masjid soalnya apa nyolong sandal. Bu, iki bicara dalam skala umum rungokno. Nyaut, apik-apike panggonan nang donya iki apa? Elek-eleke panggonan nang donya iki apa? Ana wong kok sregep sapa masjid berarti wong. Ana wong kok sregep nang pasar ku tandane wong. Wong Sumberjo akeh ndi sing sregep nang masjid karo sregep nang pasar? Berarti wong Sumberjo akeh ndi sing apik karo sing elek? Wong apik ngono-ngono kuwi to potongane. Kenapa harus subuh? Karena subuh itu awal dari hari-hari yang akan kita jalani. Mengawali hari dengan melangkah ke masjid, insya Allah langkah-langkah hidup kita berikutnya akan penuh keselamatan, barokah dan ridha Allah. Bu, ben padha menenge sik ben dipikir. Sholat subuh, sholat isya itu jadi barometer keimanan. Wong iki kepengen ngukur keimanane delok sholat isyae karo sholat subuhe. Nek sholat isya karo subuh kok enteng, semangat, gelem jamaah, tandane mukmin sejati. Dijak sholat isya karo subuh kok aras-arasan, wegah, diundur-undur, ditunda-tunda. Engko ae, engko ae, engko sik, engko sik, engko sik, engko ae, engko sik, engko sik, engko ae, engko sik, engko sik, engko ae, engko ae, engko ae, engko sik. Kuwi berarti yo rondok mukmin, rondok munafik alias mukmin campur munafik. Wis ora usah biji wong liya dibiji awake dhewe-dhewe. Awake dhewe iki lek nek dijak sholat isya karo subuh semangat aras-arasan ngono ae wis. Halo. Halo. Lah sholat subuh itu dadi ukuran padahal akhir-akhir ini prihatin. Aku gak ngenyek. Tapi aku wani mestekno. Aku wani yakin termasuk masjid iki lho nek waya subuh akeh cagake timbang wonge. Apane sing aja ngono apa wong kowe ora tau nang masjid nek waya subuh kok. Cagake pira wingi diitung? Walu apane lho sing kependem tembok. Wonge pira sing melok salat subuh? Sorry, sampean mangkel ora apa-apa aku siap mbok mangkeli. Ibu-ibu kula pesen, sampean nek golek mantu ben barokah ben bener gak keblondrok gak keliru golek sing rutin melok salat subuh jamaah nang masjid mesti bener, mesti barokah. Cacakin duwe rencana iki. Mulai sesuk tak sregep jamaah subuh nang masjid. Kowe kuat pirang dino? Wong ukurane sregep rutin salat subuh jamaah nang masjid. Ora kangelan nek wong Sumberjo golek mantu kok ukurane sing rutin salat subuh jamaah nang masjid wong Sumberjo mesti oleh, tapi umure ya wis 72. Mangkane sholat subuh ini kan ada kalimat yang berbeda dibanding sholat-sholat yang lain. Adhani maksudku lo, adhan subuh ini lo. Kan ada kalimat khusus as-sholatu khairum minan yang banter, yang semangat, aku ben semangat waktu ini lo karek 5 menit menengok nyumbang 5 rewel. As-sholatu khairum minan naum, artinya nyaut sholat kuwi luwe apik tinimbang turu, berarti wong sing apik iki luwe akeh salate tinimbang turune. Lah sampean akeh ndi nek salat karo nek turu? Ha berarti sampean termasuk wong apik atau wong elek? Wong apik ngono kuwi modele. Mangkane pengumandangan azan subuh itu juga bisa diambil hikmah. Nek teko Mekah, teko Madinah, teko TV, teko HP sing teko Mekah Madinah wilo rungokno nek azan kok as-shalatu dawa naum ndek. Kuwi berarti salate dawa turune ndek. Salate suwe turune sedelo. Salate akeh turune saithik. Wong azane ngono. As-shalatu khairum minan naum. Wong kene nek krungu adzan iki do mengingis ngono ya. Lha kuwi nek diartekno lak ngene to, Salat kuwi luwih apik timbang turu. Berarti salate dawa turune ndek. Salate suwe turune sedelok, salate akeh turune sakthik. Ngono. Wong bercora kok nek azan salate ndek naume tau apa. Iya kok sing azan cah nom-nom ngono dapak. Sing azan wis mambu lemah kok. As-salatu khairum minan naum. Sak watuk-watuke no speaker ngono kuwi ya. Ya rungokno ya sesuk masjid temlak ngono azane. Lah kuwi nek diartekno kan ngene to dadine salat kuwi luwe apik timbang turu. Mulane aja kaget sing krungu padha kelon meneh. Rasane guyang-guyu kelakuanem yo ngono kuwi kok. Bu. Kanjeng Nabi niku enggak pernah meninggalkan masjid, enggak pernah sholat, wajib sholat fardu selain di masjid. Dan selalu berjamaah di awal waktu, terlebih subuh. Itu namanya sunnah Rasul. Isu-isuan yang masjid, terutama waktu subuh. Mbah rati katekna ya wis wong karek 5 menit. Terus nomor 3. Iya telu. Alah loro. Baca Al-Qur'an sebelum terbit matahari. Usahakan sebelum melihat dunia ini matamu melihat Al-Qur'an. Maksud dengkulmu yang melihat. Sebelum melihat dunia ini, matamu melihat Al-Qur'an dulu. Aku ra iso maca kok. Aku ra ngongkon maca, takon delok. Tambah penak wae gelis katam. Delok nanti wolak-walik. Membaca Al-Qur'an dengan penuh pemahaman. Bahasane para wali maca Qur'an angen-angen. Iso apik one day one juice. Satu hari satu juice nggih Bu nggih. Nggak sak wulan khatam pisan. Kayak hari ini jus mangga, besok jus apel, besok jus pepaya. Embo. Wis ngono kuwi pokoke. Maneh nomor 4. Jaga salat duha. Bu. Karena sholat duha itu pintu pembuka rahmat dan barokah. Jere wong-wong kae sholat duha itu pintu pembuka rezeki. Jere wong-wong tapi aku ya ora patek cetha. Jere wong-wong kuwi aku ya ora patek cetha. Aku cara mbok takok dasare sing cetha piye niku. Aku ora patek cetha, aku ya dindari wong-wong kuwi. Terutama ibu-ibu. Yang jelas Rasulullah sepanjang hidupnya enggak pernah meninggalkan sholat duha. 12 rakaat, kadang 8 rakaat, tapi yang paling sering 12 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bapak-bapak mungkin agak berat, soalnya nyambut gawe, wayahe sawah, nggih Pak nggih. Ibu jenengan sing ora dilonggar. Ya padha wae, wong wedok ya repot. Kuwi nek wong wedok gek biyen aku ngandel. Nek wong wedok saiki ra patek ngandel, wong wedok saiki lo pinuk wis anu. Repot apa nek wong wedok gek biyen sego iki adang. Adang nganggo kayu iki lho. Ya nek wayah udan-udan ngene iki kayune teles. Disumet ram mekan-mekan. Sebuli. Seram mekan guyang lengogas disumet mek maulek e. Ngantek rambuté sangit. Guyang lengogas disumet ram mekané greget akhire diuyohi ngono kae. Wene gebian aku ngandel nek saiki ra ngandel aku. Mosok saiki ana magic com. Trimo mbok copno clek, mbok tinggal apa wae, mbok tinggal nondi wae. Kok nek wis wayahe mateng jeglek-jeglek dhewe ya ora gosong ya ora sangit. Kaya penak piye to saiki? Gek biyen ngandel aku. Gek biyen gawe jangan nih mulai ramban terutus-terutus pinggir pager, kadang kena ular keket keroken. Sak leren ngumbah leren mutihi urung bumbune kuwi. Ngulek ra karuan. Nebrambange alot ngono kae diulek glender ana glender ini lomboke garing sampai ngene ngene obah kabeh sak susu-susune ngene ngene nek ngulek diuser engkeleke netes nolayah diulek pisan gek biyen kan ngono to carane bumbune dicemplungno diudek ngene sampai mateng ngene di ngicipi delekno tangan epek-epek kuwi wong gebien saiki kuwi bareng ngono terus sing gelawoh mikir ra karuan pole saiki kowe nggo dhuwit nang budalno warung wis ra trimo siap saji siap emplok banyu resik gebien ya buta godhok saiki isi ulang galon isi ulang kowe gebien umbah-umbah polae cekucek ngopyok kadang nganggo sikil ngene pemane katoke bojomu sing ngetimal. Saiki ya mesin cuci, pemane wong modern laundry. Kowe ngomong padha repote napa? Repot apa wong wedok saiki? Bar ngono wis maca ayu. Wis baratus nganggo klambi anyar, ya Allah, luluran pakai mangir, pakai lotion, pakai lipstik wedak saiki rang kepapat. No, nek piyane trimo Viva, Marina, pengen meling-meling ya Kelly. Wes saiki ana krim malam, krim siang, krim bedhug, krim ngasar. Kuwi engko sak nganggo lipstik, pakai eyeshadow, pakai blush on, pakai maskara. Bareng ngono dolanan HP. Sing WA, sing inbox, sing Instagram, terus selfie. Klok HP ini diselehna terus tangannya dadang terus acting kayane bojone mlo pira penggaweane ngedos kuli bangunan dhuwit dirimu mbok entek nunggu tuku paketan ngono kuwi lho menane delok bojone kuru-kuru ngono lek budal mulai pitik urung nelek awake lho sampai meling-meling kaya plastik kresek kena lengok letik ngono. Kowe kok mentolo yuyu kowe. Aku jembren wong wedok saiki kok. Ada orang cocok lho. Kowe aja guyang-guyu kowe ngene iki bojone meneng omah ya Facebookan. Nang kowe mbok ewangi ngeplaki rebana mbok wengi nutuki ngene iki lho. Iki lek oleh piro terus mbok bagi cah piro iki. Terus temok piro ngentuk omah bojone gorene enggak kudu ngidoni ndek wedokan model ngono mulane bu sampean sing salat duha ning omah padha wae mbek bojoku ndherene maju rene kowe bunyai mbok padhono karo wedokanmu ya seje kok. Wegi amukan kowe iki. Apa ngaleh? Jenengan sing salat duha karo ndongakno, ya Allah Gusti, panjenengan paringi slamet sak tindak lampahi bojo kula. Panjenengan reksa saking sedaya rubeda, panjenengan paringi rezeki ingkang halal.